السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، والحمد لله pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam kajian kita, melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan hadis Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari ayahnya, dari kakeknya, tentang zakat unta dan beberapa hukum yang diterangkan dalam hadis tersebut. Demikian pula tentang sedekah yang tidak dihalalkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Abu Fadl Ahmad bin Ali المشهور بابن حجر على الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، dan dari علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، manusia terbaik ketiga umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, atau manusia yang keempat yang terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, berdasarkan urutan khilafah sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur, mayoritas ulama sunnah. Dan beliau khalifah yang keempat. Dan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alayha al-hawl fafiha 5 dirahim." Apabila engkau memiliki 200 dirham. Penyebutan dirham adalah uang perak yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu manusia dan kaum muslimin mereka menjadikan emas dan perak sebagai alat tukar-menukar yang memiliki nilai, memiliki harga. Dengan emas yang disebut dinar dan perak yang disebut dirham. Maka di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menerangkan tentang zakat perak dan zakat emas. Kata beliau, apabila engkau memiliki 200 dirham wa hala 'alaiha al-hawl dan bertahan jumlah tersebut tidak berkurang selama setahun. Al-hawl yakni setahun dalam hitungan tahun Hijriyah. Fa fiha 5 dirham, maka padanya terdapat zakat sebesar 5 dirham. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. Dan engkau tidak punya kewajiban apa-apa dalam membayar zakat hingga engkau memiliki 20 dinar. 20 dinar. Kalau tadi beliau menerangkan tentang zakat perak, kemudian beliau menjelaskan tentang zakat emas, dinar. Tidak ada zakat bagimu hingga engkau memiliki 20 dinar. Wa hala 'alaiha al-hawl, dan bertahan selama setahun, tidak berkurang dari jumlah tersebut. Fa fiha nisfu dinar, maka padanya terdapat zakat sebesar setengah dinar. Fa ma zada fa bi hisabi dzalik, maka apabila bertambah maka sesuai dengan perhitungannya. Bertambah jumlahnya, bertambah pula zakatnya. Wa laysa fi mali zakatun hatta yahul 'alayhi al-hawl, dan tidak ada zakat pada satu harta yang dimiliki oleh seorang hingga harta tersebut bertahan selama al-hawl, selama setahun. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini adalah hadis hasan. Wa qad ikhtulifa fi raf'i, dan diperselisihkan oleh para ulama tentang rafahnya baik ini. Yani apakah ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan riwayat ini marfu', ada pula yang mengatakan riwayat ini mauquf dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa li Tirmidzi 'an Ibn Umar, dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, man istafada malan Barang siapa yang mendapatkan faedah sebuah harta, fala zakata alaihi hatta yahula alaihi hatta yahula al-hawlu. Maka tidak ada zakat pada harta tersebut hingga bertahan selama setahun. Lalu berkata al-hafidz, wal rajihu waqfuhu. Dan yang rajih hadis ini adalah mauquf dari ucapan Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Sebelum kita membahas fikih yang terkandung di dalam hadis ini, terlebih dahulu kita menjelaskan tentang kedudukan riwayat ini. Sebab riwayat ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz, terjadi perselisihan di kalangan para ulama hadis, apakah ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya dari Jalur Jarir bin Hazim dan yang lainnya. Disebutkan ada dua perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq, dari Asim bin Dhamrah dan Al-Harith Al-Awwad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian disebutkan hadisnya dan dalam sebagian lafaz pun perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ataukah disaddaqan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan demikian secara marfu' disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Abu Dawud menyebutkan dalam sunannya bahwa Syu'bah bin al-Hajjaj dan Sufyan Al-Tawri dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq, dari Asim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berhenti sampai kepada Ali bin Abi Thalib, Syu'bah dan Sufyan dan yang lainnya mereka meriwayatkan hadis ini secara mauquf dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini nampak sekali perselisihan antara perawi yang meriwayatkan hadis dari Abu Asim dan menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perawi yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf, mereka menyandarkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan secara zahir dari Abu Ishaq, dari Asim, dari Ali, riwayatnya bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu Asim bin Dhamrah adalah perawi yang difiqahkan oleh sebagian para ulama seperti Ali bin al-Madini, An-Nasai bin Ma'in dan yang lainnya, meskipun ada sebagian yang membicarakannya. Oleh karena itu di sini Al-Hafidz Ibn Hajar menghukumi hadis ini dengan hadis hasan. Kata beliau wa huwa hasan, bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Dan An-Nawawi rahimahullahu taala beliau juga menghukumi hadis ini, beliau mengatakan wa huwa sahihun aw hasan. Hadis ini sahih atau hasan. Disebabkan karena Asim bin Dhamrah bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Dan sebagian para ulama mensahihkan hadis ini. Di antaranya Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dengan berbagai jalannya, karena beliau menyebutkan beberapa jalur riwayat ini dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalib pada jilid 3 hadis nomor 787. Az-Zaid'i dalam Nasbur Rayah juga menguatkan hadis ini, mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, beliau mensahihkan hadis ini. Walhasil kesimpulannya bahwa hadis ini insyaallah taala bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun riwayat yang kedua, hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar sebagaimana yang disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari jalur riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man istafada malan fala zakata alaihi hatta yaqula alaihi al-haul 'inda rabbih. Barang siapa yang mendapatkan sebuah harta maka tidak ada kewajiban zakat baginya hingga harta tersebut bertahan selama setahun. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah perawi yang sangat lemah. Dia meriwayatkan hadis ini lalu dia menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu At-Tirmidzi menyebutkan riwayat yang lain. Beliau menyebutkan riwayat yang lain dari jalur riwayat Abdul Wahhab At-Taqafi. Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata. Nah, riwayat yang kedua, beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari ucapan beliau. Ucapan Ibnu Umar. Beliau mengatakan man istafada malan fala zakata fihi hatta yaqula alaihi al-haul 'inda rabbih. Barang siapa yang mendapatkan sebuah harta maka tidak ada zakat padanya hingga bertahan selama setahun. Lalu kata Tirmidzi hadis ini lebih sahih dari hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Lalu beliau menyebutkan riwayat yang lainnya bahwa kesimpulannya yang sahih dari Abdullah bin Umar adalah dari perkataan beliau, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Al-Albani rahimahullah menguatkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang mauquf dari ucapan Abdullah bin Umar. Sehingga barakallahu fikum, kesimpulannya dari dua riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Ibnu Umar. Hadis Ali bin Abi Thalib adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Dan ini sahih insyaAllah ta'ala. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Dikuatkan dengan jalur-jalur yang datang dari riwayat yang lain. Adapun riwayat yang kedua, riwayat Abdullah bin Umar, riwayat ini adalah riwayat yang mauquf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz, وَالْرَاجِحُ وَقْفُهُ. Yang kuat, yang sahih, hadis ini dari ucapan Abdullah bin Umar dan bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama mengatakan meskipun ini dari ucapan Abdullah bin Umar, namun ini adalah sebuah ucapan yang tidak sekedar dibangun di atas ijtihad. Sehingga kemungkinan yang sangat kuat ucapan ini, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahul alaihi alhaul 'inda rabbih, barang siapa yang mendapatkan harta maka tidak ada zakat padanya hingga bertahan selama setahun. Hingga bertahan selama setahun, ini adalah ucapan yang tidak mungkin diucapkan oleh Ibnu Umar dari ijtihad beliau. Namun kemungkinan yang sangat kuat beliau mengucapkan ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau biasa dikenal dengan istilah al-mauqufu lahu hukmur rafa. Hadis ini meskipun mauquf dari ucapan Ibnu Umar, namun memiliki hukum marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dua riwayat ini insyaallah taala bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun fikih yang terdapat di dalam riwayat ini, yang pertama di dalam hadis ini menerangkan tentang zakat emas dan perak, az-zahab wal fiddah, yang diistilahkan pula oleh para ulama zakatun naqdain, zakatu an-naqdain, zakat nuqud, yani yang dimaksud adalah emas dan perak. Hal ini menunjukkan disyariatkannya, bahkan wajib, dan kewajiban mengeluarkan zakat dari emas dan perak apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma' ulama. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum fi 'adhabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum. Fadhuqu ma kuntum taknizun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan berita gembira untuk mereka, akan mendapatkan azab yang pedih. Ini berita gembira untuk mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Pada hari kiamat nanti, maka dia akan dipanasi dari neraka jahannam, lalu disetrika dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Lalu dikatakan pada mereka, inilah disebabkan karena apa yang telah kalian ganti, apa yang kalian simpan dari harta emas dan perak untuk kemaslahatan diri kalian, maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan tersebut, maka inilah akibatnya, karena kalian tidak menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah setiap harta berupa emas atau perak atau yang menduduki kedudukan keduanya yang tidak dikeluarkan zakatnya, yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu disebut ganz. Adapun jika harta tersebut dia memiliki ratusan gram emas, ratusan gram atau ribuan gram kilogram perak misalnya, namun dia mengeluarkan zakatnya rutin setiap tahun, maka tidak disebutkan. Jadi tidak terlarang seorang menyimpan harta berupa emas dan perak selama dia mengeluarkan zakat. Apabila dia tidak mengeluarkan zakat, inilah yang disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ketika menerangkan ayat ini dalam Al-Mughni, "Wala yatawa'adu bihadhihi al-'uqubah illa 'ala tarki wajib." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan hukuman ini melainkan apabila seorang meninggalkan sebuah kewajiban. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu as-samawati wal-ard wallahu bima ta'maluna khabir." Janganlah orang-orang yang cikir itu menyangka, mereka cikir, bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, jangan mereka menyangka dengan kecikiran, kebakhilan mereka, itu kebaikan untuk mereka, bahkan itu keburukan untuk mereka, akan dililitkan harta itu. Apa yang mereka cikir dengannya, apa yang mereka bakhil dengannya, pada yaumul qiyamah akan dililitkan itu tubuhnya pada yaumul qiyamah dalam bentuk ular. Oleh karena itu diterangkan dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah suffihat lahu safa'if min nar fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam wa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bayna al-'ibad fa yara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar." Tidaklah seorang pemilik harta emas atau perak yang dia tidak menunaikan kewajibannya, tidak mengeluarkan zakat, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan ditidurkan di atas lempengan dari neraka, lalu dipanasi di atasnya dari neraka jahannam, lalu kemudian ia pun disetrika dahinya, lambungnya, keningnya, punggungnya, setiap kali mendingin diulangi kembali, terus seperti ini, dia terus dalam keadaan tersiksa, terus dalam keadaan tersiksa. "Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhukul adab." Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Setiap kali matang disebabkan karena pembakaran yang sangat panas dalam neraka, maka dikembalikan seperti semula terus, sehingga mereka terus merasakan azab jahannam. Dalam satu hari, kadar waktunya kalau dibandingkan hari di dunia ini 50,000 tahun, itu seharinya neraka. Hingga ditetapkan hukum di antara hamba-hamba, maka dia akan melihat apakah dia akan dimasukkan ke dalam jannah atau dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataahu Allah malan falam yu'addi zakatahu." Dalam siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, dia tidak membayar zakat, mustila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra' lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah, maka akan dibentuk harta yang dia bakhil dengannya nanti pada hari kiamat itu akan berubah menjadi seekor ular. Seekor ular yang aqra. Aqra itu asalnya orang yang tidak tumbuh rambut di kepalanya. Itu aqra. Maka disifati ular ini ular aqra karena kepalanya itu mulus, gundul, tidak berambut, disebabkan karena racun yang sangat ganas yang ada di kepalanya. Nah, lahu zabibatan, di mana ular tersebut memiliki zabibatan, yakni dua titik hitam di atas kedua matanya, menunjukkan garangnya ular ini. Yutawwiquhu yawmal qiyamah, ular ini akan melilitnya nanti pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bil ahzamatayn, lalu kemudian dia akan menggigit lahzamatayn, yakni di bagian rahangnya. Lalu kemudian ular ini mengatakan, ana maluk ana kanzuk, akulah hartamu, akulah kanzmu, yaitu harta yang kamu tidak mengeluarkan padanya zakat. Lalu Nabi SAW baca firman Allah yang telah kita sebutkan, wala yahsabanna alladhina yabkhalun bima atahum Allah min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan, yakunu kanzu ahadikum yawmal qiyamati syuja'an aqra yafirru minhu sahibuhu wa yatlubuhu. Pada hari kiamat nanti, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berubah menjadi ular yang botak. Ketika ular itu datang, pemiliknya ini lari, berusaha menyelamatkan diri dari ular itu. Dalam pada ular ini terus mengejarnya sambil mengatakan padanya, ada kanzuk, akulah kanzmu, hartamu yang tidak kamu zakatkan. Lalu kata beliau, wallahi la yazala yatruquhu hatta yabsuta yadahu fayulqimuha fa. Demi Allah, ular itu terus mengejarnya hingga dia membentangkan tangannya, lalu kemudian dia menelannya dengan mulutnya. Dia masukkan ke dalam mulutnya. Ini dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan wajibnya zakat dari emas dan perak, dan berdasarkan ijma' ulama. Disebutkan oleh Ibn al-Mundzir rahimahullah, atawliya wa ajma'u ala anna fi mi'ati dirham khamsata dirahim, wa ajma'u ala anna dhahaba idha kana 20 mithqalan wa qimatuha mi'ati dirham anna zakata tajibu fihi. Para ulama sepakat bahwa apabila seorang memiliki 200 dirham, maka wajib dikeluarkan 5 dirham. Dan para ulama sepakat bahwa emas apabila berjumlah 20 mithqal, 20 mithqal, yakni 20 dinar, maka wajib padanya zakat. Ini secara umum yang menerangkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat emas, demikian pula perak. Lalu di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu dirham." Apabila engkau memiliki 200 dirham dan bertahan selama setahun, maka terdapat padanya zakat 5 dirham. Jadi ini nisab emas, apa nisab perak. Apa perak? Dirham perak. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Ini juga nanti akan disebutkan bahwa tidak ada di bawah nilai 5 awaq sedekah, yakni zakat. Awaq itu jamak dari uqiyah. Uqiyah itu perak yang berjumlah 40 dirham. Itu satu uqiyah. Jadi kalau 5 uqiyah 200 dirham. Nah, 200 dirham ini dari perak. Apabila berjumlah 200 dirham maka wajib dikeluarkan zakat. Dan disebutkan zakatnya sebanyak 5 dirham atau 2,5%. 2,5%. Dan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa nisab dari perak sebesar 200 dirham ini berdasarkan ijma', tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ibnu al-Munzir juga menyebutkan demikian, As-San'ani dalam Sumbul Salam juga menyebutkan demikian, dan yang lainnya dari para ulama, bahwa tidak ada perselisihan bahwa zakat dirham dikeluarkan apabila mencapai nisab 200 dirham. Dan para ulama mengukur 200 dirham diukur ke berat gram, karena sekarang ini perhitungannya kebanyakan dengan hitungan gram. Para ulama menyebutkan bahwa dalam ukuran gram 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Berarti apabila seorang memiliki dirham atau perak, sekarang ini perak, yang beratnya 595 gram dan bertahan selama setahun, maka wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, misalnya seorang memiliki 1 kilogram perak dan itu bertahan dalam kepemilikannya selama setahun dalam hitungan tahun Hijriah, maka yang wajib baginya untuk mengeluarkan sebesar 2,5% atau yang senilai dengannya. Kalau 1 kilogram perak 2,5% berapa ya? 25 gram. Ya. 25 gram. Yang dikeluarkan. Lalu kata Nabi alaihi salat salam, "Wa laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa hal 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar." Dan tidak ada kewajiban zakat sedikit pun bagimu hingga engkau memiliki 20 dinar dan bertahan selama setahun, barulah ada zakat sebesar 0,5 dinar. Jadi sama hitungannya, 0,5 dinar yakni 2,5%. 2,5%. Dan ini juga disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang zakat emas. Dan apabila ditimbang berdasarkan ukuran gram 20 dinar, para ulama memperkirakan sebesar 85 gram. meskipun ada sebagian berpendapat lain, ada yang mengatakan 90 gram. Namun mengambil ukuran yang paling sedikit itu lebih aman. 85 gram. 85 gram. Itu nisabnya emas. Nilainya sama dengan 20 dinar. 85 gram. Sehingga dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan sebesar 2,5%. Yaitu setengah dinar. Kalau 85 gram, 2,5% berapa? Berapa gram? Hah? Hah? 2 gram sekian. Ya, kalau salah Bapak yang tanggung jawab. Saya belum hitung soal. Ya. 2 gram sekian. Nah. Timbul permasalahan apabila seseorang memiliki setengah nisab perak dan setengah nisab emas. Boleh enggak digabung? Dia punya perak, dia punya emas. Perak cuman misalnya 300 gram, berarti setengah. Emas juga setengah, cuma 40 sekian gram. Tapi kalau digabung, setengah-setengah jadi satu. Apakah demikian? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih, setiap barang dihitung secara tersendiri. Setiap jenis barang dihitung secara tersendiri. Emas sendiri. Perak dihitung sendiri. Apabila seorang memiliki perak tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat. Apabila seorang memiliki emas tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau beralasan bahwa setiap jenis harta tersebut berdiri sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana halnya makanan tidak boleh digabung. Tidak boleh digabung. Kurma misalnya digabungkan dengan gandum untuk dikeluarkan zakat. Berbeda. Berbeda keadaannya. Sehingga masing-masing dari jenis harta tersebut berdiri sendiri. Apabila tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fama zada fa bihisabi dzalik." Maka apa yang lebih dari ukuran, maka dihitung sesuai penambahannya. Dihitung sesuai penambahannya. Ini yang membedakan antara zakat emas dan perak dengan zakat hewan. Kalau zakat hewan itu ada waqs, namanya waqs. Ada jarak. Ada bilangan tertentu yang tidak ada zakat. Ya, misalnya unta. Misalnya unta. 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 6 bagaimana? Tetap 1 ekor. 7 bagaimana? Tetap 1 ekor. 8 tetap 1 ekor. Jadi ada jarak tertentu, jumlah tertentu yang bertambahnya pun tidak terkena zakat. 9 ekor unta tetap 1 ekor kambing. 10 ekor unta baru 2 ekor kambing. Dan begitu seterusnya. 11, 12, 13 tetap 2 ekor. Sampai 15 baru 3 ekor. Nah, ini hewan. Sebagaimana telah saya terangkan. Tapi kalau emas dan perak bertambah sedikit saja, tetap harus dihitung. Misalnya seorang memiliki ya batasan 200 dirham itu misal. Seorang memiliki 210 dirham. 210 dirham. Maka 10-nya itu tetap harus dihitung. 210 berarti 2,5%-nya itu berapa? Hitung sendiri. Berarti 5 dirham mungkin tambah sekian. Jadi bertambah sedikit saja itu sudah terkena tambahan zakat. Dihitung secara menyeluruh. Ya. Emas pun demikian. Emas pun demikian. 85 gram itu batas nisab zakat dari emas. 90 gram. Gimana? Harus dihitung secara menyeluruh. 100 gram. Harus dihitung secara menyeluruh. Dihitung 102,5% dikeluarkan dari 100 gram. Jadi bertambah sedikit saja, fama zada, apa yang bertambah maka perhitungannya sesuai dengan perhitungan penambahannya. Berapa penambahannya dihitung, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Namun ma'asyiratul rahimakumullah, perlu kita mengetahui bahwa emas yang sekarang ini banyak beredar ya sebagai perhiasan, itu banyak dari emas tersebut yang tidak murni, tapi ada campuran bahan lainnya. Bahan apa itu? Bahan lainnya apa? Jadi ada bahan lain. Makanya seringnya disebut ini emas 21 karat. Karatnya cuma 21. Tidak sampai 24. Jadi kalau dikatakan 24 karat itu emas murni. Makanya ada 21 karat, ada 18 karat. Itu menunjukkan ada campurannya. Nah, ketika disebut misalnya 85 gram, seorang punya harta emas 85 gram. Tapi seluruh emas itu emas yang standar 21 karat atau 18 karat, berarti belum mencapai 85 gram. Belum mencapai 85 gram. Karena perhitungan 85 gram apabila emas itu emas yang khalis. Emas murni. Emas murni. Sehingga dikeluarkan terlebih dahulu, apabila seorang tidak menghitung, dikeluarkan terlebih dahulu campuran yang lain. Karena campuran yang dicampur ke emas tersebut menyebabkan masih 21 atau 18 karat. Itu tujuannya untuk menguatkan ya. Karena kalau emas murni itu apa, emas itu lembek. Ya. Demikian kata mereka. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan. Sehingga apabila seorang memiliki harta misalnya 100 gram emas. 100 gram emas. Tapi dari jenis 21 karat. Apakah mencapai nisab atau tidak? Gimana caranya? Caranya berapa jumlah gram? 100. Kalikan karatnya. Dalam hal ini 21 karat. 21 karat. 100 kali 21 berapa? Hah? 2100. Bagi 24. Berapa ya? Ayo cepat coba dihitung. Hah? 87,5. Ah, berarti masuk dah. Masuk. 87,5 itulah emas murninya. Itulah emas murninya. Seorang memiliki 50 gram emas. 50 gram emas 21 karat. Dan 100 gram emas 18 karat. Jadi ada 18, ada 21 karat. Gimana cara hitungnya? Yang pertama hitung dulu yang 21. 50 gram berarti 50 kali 21 bagi 24. Berapa itu? Ah, cepat. Hah? 43. 43 sekian. Ah, terus kita pindah. Yang 18 karat, 100 kali 18, 1800, bagi 24. Berapa itu? Hah? 75. 75 tambah yang tadi, 43. 100 sekian, itulah emas murni. Itulah emas murni, lalu kemudian keluarkan 2,5% dari jumlah itu seluruhnya. Paham ya? Mudah insya Allah. Ya, mudah mengeluarkan zakat. Jadi ini penting bahwa yang dikeluarkan zakat adalah yang murni emas. Bukan yang maghsyush. Maksudnya ada campuran yang lainnya. Disebut az-zahabul maghsyush. Yang ada campuran yang lain dikeluarkan terlebih dahulu. Karena cincin atau kalung atau gelang misalnya. Itu ada campuran lainnya. Ya, kemudian ada kadang-kadang ada akiknya atau ada yang lain-lainnya. Ya, ada permatanya dan yang lain. Itu dikeluarkan semuanya. Yang dihitung hanya emas saja. Demikian cara menghitung zakat emas yang tercampur dengan bahan yang lainnya. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, وليس في مال زكاة حتى يطول عليه الحول. Dan tidak ada pada sebuah harta itu zakat hingga bertahan selama al-haul. Al-haul itu satu tahun, 12 bulan dalam hitungan hijriyah, bukan dalam hitungan kalender Masehi. Namun persyaratan ini, persyaratan perhitungan setahun, ini khusus pada jenis-jenis barang tertentu. Seperti hewan, unta, sapi, kambing. Itu perhitungannya setiap tahun. Demikian pula, emas dan perak. Perhitungannya setiap tahun. Demikian pula, urudut tijarah. Barang-barang dagangan perhitungannya setiap tahun. Adapun zakat tanaman penghasilan dari tanaman, maka tidak dihitung berdasarkan per tahun, namun dihitung berdasarkan panen. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkan zakatnya pada saat engkau memanennya. Pada saat engkau memanennya. Adapun emas perak ini disyaratkan bertahan selama setahun, tidak berkurang dari jumlah tersebut. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahul alaihi al-haul. Barang siapa yang mendapatkan sebuah harta, maka tidak ada zakatnya sampai bertahan selama setahun. Ini yang disebut al-mal al-mustafid. Al-mal al-mustafid, yaitu harta yang seorang mendapatkannya. Apakah melalui hibah, pemberian dari orang lain, atau melalui warisan. Ya, warisan orang tua misalnya, atau yang lainnya. Ini termasuk al-mal al-mustafid. Yang nanti ini ada rincian-rinciannya. Ya, cukup panjang, nanti kita akan menerangkannya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Yang jelas, apabila seorang mendapatkan sebuah harta, baik itu pemberian yang diberikan kepadanya atau dari harta warisan atau apa saja, sehingga dia memilikinya secara utuh, maka itu yang disebut al-mal al-mustafid. Apabila bertahun, maka wajib dikeluarkan padanya zakat. Wajib dikeluarkan padanya zakat sebesar 2,5%. Namun di sini nanti ada rinciannya insyaallah taala. Dan ada sedikit perselisihan para ulama dalam beberapa kondisi tentang al-malul mustafid tentang bagaimana cara mengeluarkannya, ya, ketika seorang bekerja sebagai karyawan di perusahaan, misalnya setiap bulan dia mendapatkan gaji. Setiap bulan dia mendapatkan gaji, yang gajinya setiap dia mendapatkan itu mencapai nisab. Apakah setiap bulan ini perhitungannya, apakah setiap bulan ini perhitungannya adalah perhitungan ketika dia mendapatkan, sehingga dia harus menghitung setiap bulan tersebut ketika dia mendapatkannya, dia hitung, atau dijumlah seluruhnya, ya, apa yang dia dapatkan di bulan ini ketika dia mendapatkan bulan berikutnya digabungkan dengan bulan yang lalu, dapat lagi bulan yang berikutnya digabungkan dengan bulan yang lalu. Nah, ini letak perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Apakah dibolehkan melarikan diri dari peperangan yang sedang berkecamuk? Dikarenakan pihak musuh lebih unggul dari segi persenjataan baik kualitas atau kuantitas, walaupun dari segi jumlah pasukan sama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila memang kondisinya kaum muslimin betul-betul dalam keadaan lemah, ya, sementara orang-orang kafir punya kekuatan yang berlipat dari sisi persenjataan yang jauh lebih kuat dan nampak kelemahan pada kaum muslimin, sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki qudrah, tidak punya kemampuan untuk bertahan. Nah, wallahu ta'ala. Apakah melarikan diri dari pertempuran yang sedang berkecamuk dikarenakan jumlah pasukan musuh lebih dari 2 kali lipat disyaratkan izin dari pemimpin pasukan? Nah, apabila lebih dari 2 kali lipat sebagaimana kita sebutkan, tidak disyaratkan, namun tentu alangkah baik apabila ada musyawarah atau ada kesepakatan, ya, agar kemudian yang lain pun terselamatkan, ya, disebabkan karena jumlah atau kekuatan kaum muslimin yang melemah. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan seorang salafi mendatangi Yahya al-Hajuri? Mau ngapain di sana? Ngapain? Gak ada pondok. Apakah diperbolehkan masih wangian beralkohol dalam keadaan sehat, dalam keadaan sholat? Terjadi khilaf, yang afdal meninggalkan parfum yang beralkohol. Wallahu a'lam. Apakah ada kewajiban zakat pada harta seperti kendaraan? Tidak ada zakat pada kendaraan kecuali apabila dia menjualnya, rubut tijarah. Ini sudah kita terangkan ketika membahas hadis Nabi SAW, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farsi sadaqah. Tidak ada zakat pada seorang muslim pada budaknya dan pada kudanya. Jadi harta yang tidak berkembang, asal hukumnya tidak ada zakat. Asal hukumnya tidak ada zakat apabila seorang membelinya untuk memilikinya semata, kendaraan untuk dimiliki, digunakan, ya, tidak ada kaitan dengan pengembangbiakan atau menjual untuk mendapatkan keuntungan, tidak ada sama sekali, maka tidak ada zakat seberapapun mahalnya harta, ya, apa, kendaraan tersebut. Seberapa? Tidak ada zakat. Asal hukumnya harta seorang muslim tidak boleh dikenakan zakat kecuali apabila dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an Karim atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afan Ustaz, mana yang lebih pintar? Tafsirnya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas? Keduanya ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ya, dan kedua-duanya dari sahabat Rasul yang ucapannya dalam ilmu tafsir dijadikan sebagai hujjah. Zakat profesi dikiaskan pada zakat pertanian. Jika setiap petani panen hasil kebun yang punya zakat, maka pekerja juga punya zakat, yaitu zakat profesi. Apa bantuan syubhat ini? Ikuti pertemuan selanjutnya. Ya. Karena ini akan dibahas insyaAllah. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.